Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Sabtu pagi Masjid Pokong Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan membaca dan mentala'ah buku Al-Hukmu bi ghairi ma anzalallah karya Bundar Ibn Nayyif Al-Utaybi hafizahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang macam-macam orang yang memutuskan hukum yang menyelisih hukum Allah. Macam yang pertama telah kita selesaikan, yaitu istihlal, menganggap boleh, meyakini bolehnya menetapkan hukum yang menyelisih hukum Allah, meskipun dia beranggapan bahasanya hukum yang menyelisih hukum Allah itu lebih jelek kualitasnya daripada hukum Allah. Meskipun dia yakin itu lebih jelek, namun ketika dianggap dan diyakini bahasanya itu satu hal yang boleh, maka ini adalah kekafiran dengan jenis kekafiran besar. Kemudian kondisi yang kedua adalah al-juhud, menentang keras kepala terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala secara lahiriah, meskipun meyakini di dalam hati wajibnya menggunakan hukum Allah Subhanahu wa taala, namun lisannya menentang keras, menentang keras penggunaan hukum Allah Subhanahu wa taala, meskipun sebenarnya hatinya yakin, maka itu namanya juhud. Suratuha gambarannya adalah seorang menetapkan hukum yang menyelisihi apa yang Allah turunkan jahidan karena dia juhud, menentang secara lahiriah diberlakukannya hukum Allah. Status hukum kasus ini, mereka para ulama sepakat bahasanya anna hadil halah, kondisi ini adalah kekafiran dengan jenis kekafiran besar, pembatal iman. Dalilnya adalah dua poin. Yang pertama, kesepakatan ahlu sunnah atas kafirnya orang yang mengingkari secara lahiriah satu bagian dari agama Allah. Syaikh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, wahakadhal hukmu, demikianlah hukumnya untuk orang yang jahada, mengingkari secara lahiriah syai'an, satu saja dari apa yang Allah wajibkan. Maka orang tersebut kafir, murtad dari Islam dengan sepakat ahlil ilmi, para ulama. Diambil dari Majmu' Fatawa Syaikh Ibnu Baz di jilid yang ketujuh. Maka siapa yang secara lahiriah juhud, mengingkari dengan keras haramnya khamar, meskipun dia di dalam hati yakin haramnya khamar itu adalah satu hal yang benar, maka ini satu hal yang membatalkan keislaman. Siapa yang juhud, menentang dan tidak mengakui wajibnya sholat, secara lahiriah dia mengatakan sholat itu urusan pribadi, mau sholat, mau tidak sholat, tidak apa-apa. Meskipun di dalam hati dia yakin sholat itu wajib, maka ini membatalkan iman. Siapa yang tidak mengakui, menentang wajibnya membayar zakat secara lahiriah dengan lisannya, meskipun dia yakin dengan hati seyakin-yakinnya wajibnya bayar zakat, maka ini pembatal iman. Al-amr tsani, poin yang kedua, sepakat ahlu sunnah tentang kafirnya, batal imannya orang yang mengingkari kewajiban menggunakan hukum Allah, sebagaimana perkataan Syaikh Muhammad bin Ibrahim rahimallah dalam masalah ini, yaitu tentang masalah juhud terhadap penggunaan hukum Allah. Wahada, dan hal ini adalah satu perkara yang tidak ada perselisihannya di antara para ulama. Bahasanya orang yang juhud mengingkari kewajiban menetapkan hukum dengan hukum Allah adalah orang yang kafir dengan kekafiran yang an-naqil, memindahkannya dari Islam. Kemudian wa tata'alak, dan berkaitan dengan kondisi ini ada empat catatan. Catatan yang pertama, kafirlah dan batallah iman dalam kondisi ini orang yang meskipun orangnya tidak menetapkan hukum yang menyelisih hukum Allah, selama dia mengingkari hukum Allah Ta'ala. Wajibnya menggunakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dia ingkari, maka meskipun secara nyata dia tidak pernah menetapkan hukum yang menyelisih hukum Allah, maka itu membatalkan iman. Karena juhud itu sendiri membatalkan iman. Juhud itu sendiri membatalkan iman. Mengingkari satu hal yang diwajibkan oleh agama, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lahiriah, meskipun meyakininya dengan hati, itu adalah pembatal agama. Oleh karena itu, maka orang yang mengingkari wajibnya berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dia tidak pernah menggunakan hukum yang menyelisih hukum Allah, batal imannya. Maka seorang qadhi, seorang hakim yang dalam menetapkan hukum semuanya sesuai dengan syariat, namun hatinya, namun lisannya, dia secara nyata dalam praktek semua hukum yang dia tetapkan sesuai dengan syariat, namun lisannya menentang wajibnya berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini membatalkan iman. Karena juhud itu sendiri adalah pembatal iman. Juhud terhadap salah satu, ya, satu hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, maka oleh karena itu ditegaskan di catatan kaki yang pertama, batal iman dalam kondisi ini yaitu juhud, meskipun orangnya tidak pernah menetapkan hukum yang menyelisih apa yang Allah turunkan. Kemudian juhud, kemudian catatan yang kedua, juhud adalah amrun qalbiyun, adalah hal yang berkaitan dengan hati. Wadzalika, dan hal tersebut karena hakikat atau pengertian juhud adalah ayungkiru syai'a bidhahirihi ma'al ikrari bihi fi batinihi. Ini definisi juhud. Mengingkari sesuatu secara lahiriah dengan perbuatan atau dengan lisan, ma'al ikrar, diiringi pengakuan, diiringi dengan pengakuan di dalam hati. Itu definisi juhud. Definisi juhud, hatinya mengakui. Dalam hal ini hati mengakui wajibnya menetapkan hukum dengan hukum Allah. Hatinya. Namun secara lahiriah dia menentang dan menolak keras. Formalisasi syariah misalnya, atau semacam itu. Penggunaan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara lahiriah dia tentang keras. Atau contoh yang lain, misalnya pembagian waris. Dalam hati dia meyakini wajibnya bagi waris sebagaimana aturan Islam. Namun secara lahiriah dia menentang keras pembagian waris dengan aturan Islam. Maka ini juhud. Juhud terhadap kewajiban membagi waris dengan aturan Islam. Dalam hati dia meyakini, yang dia yakini dalam hati adalah sholat itu wajib. Namun secara lahiriah dia menentang keras orang yang menentang keras kewajiban sholat. Ini namanya juhud. Maka dalam hati dia mengakui Muhammad adalah utusan Allah. Kalau dia mau bicara dari hati ke hati, dia mengimani dan mengakui bahasanya Muhammad adalah utusan Allah. Namun secara lahiriah dia menolak keras. Dia menolak keras pengakuan Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya juhud. Qala Allah Ta'ala, dalilnya, dalil pengertian juhud, dari firman Allah Ta'ala di surat An-Naml, wa jahadu biha wa staiqonatha angfusuhum. Berkenaan dengan para pengikut Fir'aun, mereka juhud dengan mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh Musa, sedangkan wa staiqonatha angfusuhum, sedangkan hatinya yakin. Fadallatil ayat, maka ini dalil bahasanya orang yang juhud adalah orang yang meyakini di dalam hatinya beda dengan apa yang dia tentang secara lahiriah. Dan pun ditegaskan oleh para ulama, kita jumpai Ar-Rahib Al-Asfahani rahimahullah di kitabnya Al-Mufradat mengatakan, juhud maknanya adalah nafyu ma fil qalbi itsbatuhu, mengingkari sesuatu yang di dalam hati itu diakui. Wa itsbatu ma fi qalbi nafyuhu, dan mengakui sesuatu yang diingkari di dalam hati. Maka itu juhud, mengingkari sesuatu yang diyakini di dalam hati. Maka seorang mengingkari Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lahiriah, dia ingkari. Dalam hatinya dia mengakui Muhammad adalah utusan Allah. Secara lahiriah dia menegaskan Muhammad adalah manusia biasa, bukan manusia biasa, dia dapat wahyu. Dia tetapkan demikian, padahal itu satu hal yang dia ingkari di dalam hatinya. Ini namanya juhud. Ya, Fairuz Abadi rahimahullah ta'ala mengatakan, jahada, ini di kitab, ini di kamus, Al-Kamus Al-Muhit, jahada artinya angkarahu, jahadahu, mengingkari sesuatu artinya angkarahu ma'a ilmihi. Mengingkari sesuatu padahal ma'a ilmihi, padahal dia tahu. Padahal dia tahu bahasanya yang benar itu seperti itu. Ya, aku tegaskan, maka suatu hal yang bersifat yang berkenaan dengan hati, maka tidaklah diketahui kecuali bitasrih, dengan penegasan, kecuali dengan penegasan biman fi nafsi, apa yang ada dalam dirinya. Karena yang berkaitan dengan hati, gimana kita tahu kalau dia sebenarnya mengakui, karena satu dua kali dia pernah bicara dari hati ke hati, ini sebenarnya dia tidak seperti itu. Namun sikap formalnya seperti itu. Sikap formalnya Muhammad bukan utusan Allah. Dari hati ke hati, satu dua kali dia pernah bicara dari hati ke hati, sebenarnya Muhammad itu utusan Allah. Namun sikap formalnya tidak seperti itu. Maka demikian juga dalam kasus ini, ketika bicara dari hati ke hati dia mengatakan, ya bagi waris harusnya pakai aturan Islam. Tapi sikap resminya tidak seperti itu. Dia tentang keras penggunaan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya hukum Islam, di antaranya hukum waris, di antaranya hukum Islam dalam masalah waris. Kemudian catatan yang ketiga, tidak ada dampak bagi indikator fil hukmi untuk memvonis sahibul fi'li, satu pelaku, bahasanya dia adalah orang yang juhud, dengan alasan-alasan yang telah disampaikan di pembahasan sebelumnya. Catatan yang keempat, terkadang ada sejumlah ulama yang memvonis sebagian tukang maksiat dengan vonis dia adalah juhud. Wadzalika, dan hal tersebut, vonis tersebut, binadhar, dengan melihat semata-mata perbuatannya, meskipun lam yaktarin bihi i'tiqadun qalbiyun, tidak bergandengan dengan keyakinan hati. Akan tapi secara realita, di sisi yang lain, mereka-mereka para ulama tidak mengkafirkan orang tersebut. Fahadha ta'bir, maka ungkapan semacam ini, wa in kana mawjudan, meskipun itu adalah real ada di dunia ilmu, illa annahu tawassu'un fil ibarah, namun ini adalah makna yang melebar, tawassu'un, berlapang-lapang dalam penggunaan istilah juhud. Dan tidaklah dimaksudkan dengan juhud di sini at-takfir fanis kafir falayuhtajubihi, maka perkataan sebagian ulama semacam ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Kemudian kondisi yang keempat adalah at-takdzib, mendustakan. Suratuha gambarannya adalah seorang menetapkan hukum beda dengan apa yang Allah turunkan, mukadziban, dengan mendustakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia menetapkan hukum untuk seorang pencuri dengan masuk penjara. Dan di dalam hatinya dia mendustakan hukum potong tangan. Potong tangan itu tidak benar. Itu sekedar tafsiran tendensius dari sejumlah ulama-ulama klasik. Dia dustakan adanya hukum potong tangan dalam ajaran Islam. Dia dustakan adanya hukum potong tangan dalam ajaran Islam dengan hatinya. Dan lahiriahnya, dan secara lahiriah juga dia menetapkan hukum yang menyelisihi syariat. Maka ini mendustakan. Bedanya dengan juhud, kalau juhud di hati itu mengakui. Namun sikap resmi secara lahiriah itu tidak seperti apa yang diakui dengan hati. Kalau takdzib, ini selaras. Dia katakan secara lahiriah, secara resmi dia katakan Islam tidak mengenal hukum potong tangan. Itu penafsiran ngawur ulama-ulama klasik. Kemudian di dalam hatinya itu pun juga seperti itu. Itu keyakinan hatinya. Nah, ini takdzib. Hukumnya tentu mereka para ulama sepakat bahasanya kondisinya adalah kekafiran dengan kekafiran besar. Dalilnya adalah kesepakatan Ahlussunnah tentang kafirnya orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, kemudian kita katakan kepada mereka, jika kalian katakan bahasanya itu adalah percaya dengan hati atau dengan lisan atau dua-duanya, fahal huwa tasdikul mujmal, apakah itu pembenaran secara global, ataukah labuda fi min tafsil, ataukah harus ada rincian. Falau sadaqa, maka jika seorang itu percaya bahasanya Muhammad adalah utusan Allah namun dia tidak mengetahui detail kebenaran, apakah dia orang yang beriman ataukah tidak. Fa in ja'aluhu mu'minan, jika mereka tetapkan orang semacam itu mukmin, qil, maka kita katakan, fa idza balaghahu dzalika fakadzdzaba bihi lam yakun mu'minan bittifaqil muslimin, jika telah sampai padanya hal itu, setelah sampai padanya dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakadzdzaba bi, lalu dia mendustakannya. Dia mendustakan dan dia tidak percaya kalau Muhammad adalah utusan Allah, maka dia bukanlah seorang mukmin dengan sepakat seluruh kaum muslimin. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala juga mengatakan, fakulu mukadzibin, semua orang yang mendustakan ajaran para rasul, fawa kafirun, maka dia adalah orang yang kafir. Wata'alak, dan berkaitan dengan kondisi ini ada 5 catatan. Catatan yang pertama, kafir dan batal iman dalam kondisi ini, orangnya meskipun dia tidak menetapkan hukum yang menyelisih hukum Allah, selama dia mendustakan kewajiban menggunakan hukum Allah. Karena ini pada dasarnya adalah kekafiran berkenaan dengan hati, tidak berkenaan dengan perbuatan. Maka meskipun perbuatannya itu menetapkan hukum yang sejalan dengan hukum Allah, namun jika hatinya adalah mendustakan wajibnya berhukum dengan menggunakan hukum Allah, maka ini kafir. Catatan yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, fa innahum la yukadzibunaka walakin adh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Berkenaan dengan kafirnya orang-orang Quraisy, penduduk Mekah, Allah katakan sesungguhnya mereka tidaklah mendustakanmu. Mereka penduduk Mekah tidaklah beranggapan dan berkeyakinan engkau adalah dusta sebagai utusan Allah. Bohong jika engkau utusan Allah, tidak. Mereka tidak mendustakanmu. Walakin adh-dhalimin, akan tapi orang-orang yang zalim, orang-orang musyrik, mereka juhud terhadap ayat-ayat Allah. Mereka menentang secara lahiriah, meskipun mengakui secara dengan hati. Fanafa, maka Allah tiadakan anhum dari penduduk Mekah mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menetapkan juhud ada pada diri mereka. Maka ayat ini dalil bahwasanya dua istilah ini berbeda. Ayat ini dalil bahwasanya takdzib itu berbeda dengan juhud. Wa minal furqi bainahuma, di antara perbedaan takdzib dengan juhud, bahasanya orang yang jahid, orang yang juhud meyakini dengan hatinya berbeda dengan apa yang dia ingkari secara lahiriah, sebagaimana keterangan yang lewat. Sedangkan orang yang mendustakan, maka dia tidaklah berkeyakinan dengan hatinya kecuali apa yang dia nampakkan secara lahiriah berupa mendustakan. Maka kalau takdzib itu selaras antara hati dengan pernyataan resmi dengan lisan. Hatinya meyakini Muhammad itu bukan utusan Allah, lisannya pun mengatakan demikian. Itu namanya takdzib. Hatinya meyakini tidak ada kewajiban menggunakan aturan Allah, dan lisannya pun seperti itu. Kemudian yang ketiga, catatan yang ketiga, mendustakan tentu hal yang bersifat berkaitan dengan hati. Karena pengertian takdzib adalah ayukadziba syai'a bidzahirihi, mendustakan sesuatu secara lahiriah dan memang meyakini dustanya hal tersebut dengan hatinya. Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala, fa amal kufru takdzib, adapun kekafiran karena mendustakan, maka pengertiannya adalah i'tiqadu kadzibir rusuli, meyakini dustanya para rasul. Maka aku katakan, adapun apa yang berkaitan dengan hati, maka tidaklah diketahui kecuali dengan penegasan tentang isi hati, ketika dia bicara empat mata dari hati ke hati. Kita tahu, oh demikianlah memang isi hatinya. Kemudian catatan yang keempat, tidak ada dampak bagi indikator untuk memvonis pelaku bi'annahu mukadzibun, bahasanya dia adalah orang yang mendustakan. Kemudian catatan yang kelima, terkadang sebagian ulama memvonis sebagian pelaku maksiat bitakdzib dengan dia ini mendustakan, dan hal tersebut binadzar dengan melihat semata-mata perbuatannya meskipun tidak berganding dengannya keyakinan hati. Akan tapi mereka tidak mengatakan kafirnya orang tersebut. Maka fahadha ta'bir, maka ungkapan semacam ini meskipun ada, akan tetapi itu adalah tawassu'un fil ibarah, berlapang-lapang, terlalu bermudah-mudah menggunakan istilah takdzib, namun bukanlah maksudnya memvonis kafir sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kemudian kondisi yang keempat adalah tafdil, mengutamakan, menganggap bahasanya meyakini hukum yang menyelisih hukum Allah lebih utama, lebih bagus, lebih bermutu, lebih berkualitas daripada hukum Allah. Gambarannya adalah seorang menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang Allah turunkan dengan meyakini bahasanya hukum yang menyelisih hukum Allah itu lebih utama daripada hukum Allah. Hukumnya, mereka para ulama sepakat bahasanya kondisi ini adalah kondisi yang mukafirah, mengkafirkan dengan kekufuran besar. Alasannya ada dua poin. Poin yang pertama, orang yang punya keyakinan semacam ini, maka dia adalah orang yang mendustakan firman Allah Azza wa Jal, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Siapakah yang lebih bagus hukumnya dibandingkan hukum Allah bagi siapa saja, bagi orang-orang yang yakin. Artinya tidak ada seorang pun yang lebih bagus hukumnya dibandingkan hukum Allah. Kemudian alasan yang kedua adalah ijma'. Syaikh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, siapa yang menetapkan hukum yang menyelisih apa yang Allah turunkan dan dia berpandangan bahasanya hukum itulah yang lebih bagus daripada hukum Allah, maka dia adalah kafir menurut seluruh kaum muslimin. Dan berkenaan dengan kondisi ini ada tiga catatan. Catatan yang pertama, yakfur, kafir dan batalah iman dalam kondisi ini, pelakunya, pelaku tafdil, meskipun dia tidak menetapkan hukum yang menyelisih hukum Allah, selama dia meyakini bahasanya hukum selain Allah lebih baik daripada hukum Allah, ya, maka hukum yang menyelisih hukum Allah itu lebih bagus daripada hukum Allah, maka kafirlah dan batalah keimanan orang tersebut. Catatan yang kedua, tentu menganggap utama, menganggap lebih baik dan lebih utama adalah berkaitan dengan hati. Karena pengertian dari tafdil adalah meyakini lebih baiknya satu perkara dibandingkan yang lain. Maka aku tegaskan, dan hal yang berkaitan dengan hati tidaklah diketahui kecuali ada tasrih, penegasan tentang isi hati. Kemudian poinnya, catatan yang ketiga, tidak ada dampak bagi indikator untuk memvonis pelaku perbuatan kalau dia adalah mutafaddil, orang yang lebih mengutamakan hukum yang menyelisih hukum Allah dibandingkan hukum Allah. Kemudian yang keempat, terkadang sejumlah ulama memvonis sebagian pelaku maksiat kalau dia tafdil, mengutamakan atau takdim mendahulukan taat kepada setan daripada taat kepada Allah. Hal itu binadhar dengan melihat perbuatannya. Walau lam yaktarin, meskipun tidak berganding dengan keyakinan hati, akan tapi mereka para ulama tidaklah mengatakan dan meyakini kafirnya orang itu. Maka ungkapan semacam ini meskipun ada, namun ini hakikatnya adalah bermudah-mudah dalam menggunakan kata-kata tafdil, namun bukanlah yang dimaksudkan dengannya vonis kafir, sehingga tidak bisa jadi alasan. Kemudian rincian yang kelima adalah al-musawah, meyakini sama bagusnya, sama baiknya aturan yang menyelisih aturan Allah dengan aturan Allah. Sama baiknya pencuri itu dipenjara ataukah potong tangan, itu sama-sama baiknya. Kalau sebelumnya diyakini bahasanya pencuri dipenjara itu lebih baik daripada pencuri dipotong tangan, karena ini lebih humanis, ini lebih mempertimbangkan HAM dan seterusnya, maka penjara itu lebih baik, hukum yang lebih bagus daripada hukum Islam yaitu potong tangan. Kalau ini musawah, dianggap sama saja. Ya, hukum potong tangan untuk pencuri bagus, namun penjara juga tidak kalah bagus. Gambarannya adalah seorang menetapkan hukum menyelisih apa yang Allah turunkan dengan meyakini kalau hukum tersebut tusawi, sama, selevel dengan mu'taqidan tasawi hukmi ghairillah, dengan meyakini kesamaan hukum yang menyelisih hukum Allah dengan hukum Allah. Hukumnya, mereka para ulama sepakat bahasanya kondisi ini adalah kondisi yang kekafiran dengan kekafiran besar. Alasannya karena orang yang punya keyakinan semacam ini, dia mendustakan firman Allah Ta'ala, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, yang artinya la ahadun ahsanu minallahi hukma, tidak ada satu orang pun yang hukumnya lebih bagus daripada hukum Allah. Demikian juga saya menubah surahimallah Ta'ala ketika mu'alikan mengomentari pembatal yang keempat dari 10 pembatal Islam, dan termasuk dalam hal ini adalah maniqtaqada, siapa yang meyakini bahasanya anal andimah, bahasanya berbagai macam nizam, berbagai macam aturan, wal kuwanin, jamak dari konun, undang-undang yang dibuat oleh manusia itu lebih baik daripada syariat Allah. Demikian juga atau meyakini bahasanya aturan-aturan manusia itu mutasawiyah, sama bagusnya, sama baiknya dengan aturan Allah, atau minimal dia membolehkan menggunakan aturan-aturan yang semacam itu. Ya, maka kalau membolehkan itu poin yang pertama, istihlal. Ya, meyakini bolehnya menggunakan aturan yang menyelisih aturan Allah, meskipun dia berkeyakinan aturan yang menyelisih aturan Allah itu lebih rendah kualitasnya daripada aturan Allah. Maka ketika seorang itu meyakini bahasanya hukum penjara itu boleh, hukum penjara untuk pencuri itu satu hal yang boleh, meskipun dia berhak untuk, dalam aturan Islam dia berhak untuk potong tangan, untuk dipotong tangannya, itu boleh, meskipun ini sebenarnya kurang bagus. Ini kurang bagus, yang bagus ya potong tangan, namun ya penjara juga ya tidak apa-apa, ini sah-sah saja dan sudah cukup sebagai hukuman. Maka itu istihlal yang telah dibahas di poin pertama. Kali ini di poin yang kelima, ini diyakini sama bagusnya sama baiknya. Berkenaan dengan kondisi ini ada empat catatan. Catatan yang pertama, kafir dan batal iman dalam kondisi ini orangnya meskipun dia tidak pernah menetapkan hukum yang menyelisihi hukum Allah, selama dia meyakini samanya hukum yang selain hukum Allah dengan hukum Allah Ta'ala. Kemudian yang kemudian catatan yang kedua, meyakini kesamaan adalah perkara hati, karena pengertian dari al-musawah adalah meyakini samanya dua perkara. Oleh karena itu saya tegaskan, dan hal yang berkenaan dengan hati tidak diketahui kecuali ada penegasan isi hati. Kemudian yang ketiga, tidak ada dampak bagi indikator untuk memvonis pelaku perbuatan kalau dia meyakini adanya, meyakini sama bagusnya hukum manusia dengan hukum Allah. Kemudian catatan yang keempat, terkadang sebagian ulama memvonis sebagian pelaku maksiat kalau dia menyamakan taat kepada setan dengan taat kepada Allah, dan hal tersebut binadhar dengan melihat perbuatannya meskipun tidak bergandeng dengan keyakinan dengan hati, namun mereka tidak meyakini kafirnya. Maka ungkapan ini meskipun ada, maka ini adalah tawassu'un, bentuk berlapang-lapang, bentuk bermudah-mudah dalam menggunakan ungkapan ini. Namun tidaklah, namun bukanlah yang dimaksudkan takfir fanis kekafiran, sehingga tidak bisa jadi alasan. Kemudian yang keenam adalah tabdil, yang terjemah letterlocknya adalah mengganti. Namun definisinya tidak sesederhana itu. Gambarannya adalah ayahkum, seorang itu menetapkan hukum beda dengan apa yang Allah turunkan. Wayas'umu, dan dia berkeyakinan anna mahakama bihwa hukmullah, bahasanya hukum yang dia tetapkan itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia menetapkan hukum yang menyelisih hukum Allah, namun dia keyakini itulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Pencuri yang seharusnya kena hukuman potong tangan, dia katakan cukup baginya penjara. Cukup baginya penjara. Dan itulah hukum Islam dari sudut pandang Islam yang faktual, Islam yang kontekstual, ya, Islam yang ya, berkemajuan. Maka ya, penjara itu cukup. Karena yang dimaksud dengan potong tangan adalah memotong tindakan pencurian dan menghilangkannya. Itulah tafsiran yang faktual dan aktual. Jangan kemudian literalis dalam memahami ayat. Jangan pahami ayat secara kaku. Jangan kemudian memahami hukum Islam secara rigid, secara kaku. Hukum Islam itu elastis. Elastis. Dan yang dimaksud dengan potong tangan itu memotong kejahatan dan menghilangkannya dari muka bumi. Maka penjara itulah hukum Islam. Penjara untuk kemudian untuk pelaku kejahatan ini, inilah hukum Islam untuk dia, dengan Islam yang berkemajuan, Islam yang tidak kaku. Maka dia yakini itu hukum Islam. Dia yakini itu hukum Islam. Padahal apa yang ditetapkan adalah hukum yang menyelisih hukum Islam, namun dia anggap, namun dia yakini itulah Islam. Itu namanya tabdil. Itu namanya tabdil. Hukum Islam diganti dengan hukum yang lain, kemudian dianggap bahasanya itulah Islam. Dengan nama keren Islam faktual, Islam kontekstual, Islam berkemajuan, atau yang lainnya. maka hukumnya ittafaqu, mereka sepakat dalam berkenaan dengan kondisi ini, mukafiratun, bahasanya adalah kekafiran dengan kekufuran besar yang membatalkan iman. Dalilnya adalah sepakat ulama. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, wal insan mata halal al harama al mujma'a alaih. Dan jika seorang itu menghalalkan apa yang haram, dan padahal keharamannya disepakati, atau mengharamkan yang halal dan kehalalannya disepakati, au baddala syar'a al mujma'a alaih, atau dia ganti syariat yang hukum semacam itu adalah mujma'ah alaih, disepakati oleh para ulama, itulah syariat. Karena kafiran murtad dan bitifaqil fuqaha, maka dia kafir murtad dengan sepakat ulama fikih. Maka di sini Syekhul Islam menetapkan adanya kesepakatan dalam secara umum dua hal, yaitu tahlilil haram dan tahlilil haram dan tahrimil halal. Tahrim wa tahlil, adanya kekafiran karena tahlil wa tahrim, dan ada kekafiran karena tabdil. Dan ini dua hal yang berbeda. Ini adalah dua hal yang berbeda, masalah tahlil wa tahrim dan masalah tabdil, ini dua hal yang berbeda. Kalau tahlil wa tahrim, ya masalah misalnya keyakinan tentang apa hukum zina, apa hukum homo, maka siapa yang menghalalkan zina, meyakini zina itu halal, homoseksual itu halal, dan ini padahal haram dengan sepakat ulama, maka kafirlah orang yang punya keyakinan semacam itu. Atau mengharamkan yang halal, siapa yang mengharamkan makan nasi, siapa yang mengharamkan makan roti, dan semata-mata rotinya, bukan karena faktor itu hasil curian, bukan karena ini, namun roti semata-mata rotinya itu haram dimakan, nasi karena semata-mata nasinya itu haram dimakan, atau kemudian daging ayam, daging kambing, daging sapi, itu haram dimakan. Padahal kehalalannya mujma'un alaih, satu hal yang disepakati oleh para ulama, maka ini kekafiran pembatal iman. Itu bab, itu kekafiran karena tahlil wa tahrim. Kemudian ada kekafiran karena tabdil, karena tabdil, seorang itu menetapkan hukum dengan hukum yang menyelisih hukum Allah, maka bagi waris 1:1, dan itulah Islam. Karena Islam adalah menjunjung tinggi keadilan, dan itulah keadilan bagi waris di zaman ini. Maka ini tabdil. Maka ini tabdil. Aturan tersebut bukanlah aturan Islam, namun diyakini itu sebagai Islam. Nah, kemudian berkaitan dengan hal ini ada 6 catatan. Nah, kekafiran jenis ini memiliki hubungan dengan juhud, memiliki hubungan dan kaitan dengan juhud. Kenapa? Karena penisbatan yang dia lakukan untuk hukumnya kepada hukum Allah Ta'ala itu tata doman, secara tidak langsung adalah mengingkari hukum Allah Ta'ala yang dia tinggalkan. Maka orang yang melakukan tabdil, kemudian dalam masalah hukum bagi waris antara anak laki-laki dan anak perempuan, yang semula harusnya 2:1, kemudian dia tabdil menjadi 1:1, maka ketika dia nisbatkan 1:1 itu adalah hukum Islam, dengan alasan itulah Islam yang berkeadilan, dan Islam yang berkemajuan, Islam yang berperadaban, Ketika dia nisbatkan 1:1 itu kepada hukum Allah Ta'ala, maka secara tidak langsung dia mengingkari hukum Allah yang sebenarnya. Secara tidak langsung, tata doman, maka ini mengandung atau secara tidak langsung mengingkari hukum Allah yang sebenarnya. Berarti ini ada unsur juhudnya. Maka orang itu juhud terlebih dahulu baru tabdil. Kalau mau dibuat langkah, berarti demikian. Juhud terlebih dahulu. Dia juhud, dia ingkari kalau bagi waris itu 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dia ingkari terlebih dahulu. Ada juhud terlebih dahulu. Setelah juhud, kemudian dia ganti itu dengan 1:1 dan itulah Islam. Kemudian yang kedua, yakunul hakim, seorang hakim, seorang qadhi itu kafir dan batal keimanan dalam kondisi ini, walau badala, meskipun melakukan penggantian dalam satu kasus saja, dalam satu masalah saja atau dalam satu kasus saja. Fala ibrata bil adad, maka bilangan itu tidak teranggap dalam masalah ini. Antara sekali, dua kali, tiga kali itu sama saja. Li'anna al-ijma', karena ijma' yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, lam yuqayyad, tidak dibatasi dengan angka tertentu. Wala yasihu taqyidud dalil bila dalil, dan tidak boleh membatasi dalil tanpa dalil. Kemudian yukhti, satu hal yang keliru dan salah, man yadhunnu, orang yang menyangka bahasanya tabdil, istilah tabdil, layal zambihi, tidaklah mesti dalam istilah tafdil penisbatan hukum yang baru kepada agama. Wabayanu dhalika, dan penjelasan kesalahan ini ada pada 4 poin. Ya, maka sebagian orang mengira bahasanya tabdil itu cukup dengan penggantian. Maka yang semula 2:1 kemudian dijadikan 1:1, itu tafdil. Tidak harus pelakunya meyakini inilah Islam. Bahasanya hukum yang baru itu Islam. Sebagian orang berkeyakinan pencuri yang harusnya potong tangan kemudian jadi penjara itu tabdil. Semata-mata semacam itu tabdil. Meskipun tidak ada keyakinan bahasanya hukum penjara adalah hukum Islam, itu sudah tabdil. Ya, ada sebagian orang yang punya anggapan semacam itu. Bahasanya tabdil itu tidak berkaitan dengan hati. Kalau tabdil dalam definisi yang benar, itu berkaitan dengan hati. Dia ganti hukum Islam dengan hukum yang lain, kemudian dia yakini bahasanya hukum yang lain itu adalah hukum Islam. Maka berarti ada unsur hati. Ada unsur hati. Kalau tabdil dalam makna yang benar. Nah, sebagian orang, dan ini yang punya keyakinan semacam ini adalah biasanya dan orang-orang takfiri. Di antara kemudian hal yang menyebabkan mereka jadi takfiri itu adalah konsep tabdil. Konsep tabdil. Tabdil dalam keyakinan mereka, ya asal kemudian diganti maka itu tabdil. Dan itu kufur akbar dengan ijma' sebagaimana kata Ibnu Taimiyah. Padahal konsep tabdil yang benar tidak seperti itu. Konsep tabdil itu ada unsur keyakinan hati. Maka ini 4 poin, maka berikutnya adalah 4 poin bantahan untuk takfiriyun. Karena yang punya kesalahan ini adalah takfiriyun. Itu kesalahan berupa sangkaan bahasanya tabdil itu tidak mengharuskan penisbatan hukum baru, hukum manusia kepada syariat. Maka 4 poin ini adalah bantahan untuk takfiriyun dalam masalah konsep mereka tentang apa itu tabdilu syariah. Yang pertama adalah perkataan Ibnu al-Arabi. Kemudian wanakalahu, perkataan Ibnu al-Arabi ini dikutip oleh Syinkiti, namun kalau Syinkiti mengambilnya dari Qurtubi. Mukiran lahu, dan beliau menyetujuinya. Ibn al-Arabi al-Maliki mengatakan, in hakama bima indahu ala annahu min indillah fahuwa tabdilun. Jika seorang hakim itu memutuskan perkara bima indahu dengan hukum yang itu murni buatan dia, itu hukum dia, ala dengan keyakinan annahu min indillah, kalau itu berasal dari sisi Allah, fahuwa tabdilun, inilah yang disebut dengan tabdil. Maka inilah yang disebut dengan tabdilun lahu, mentabdil hukum Allah, mentabdil hukum syariah, yujibul kufra, yang menyebabkan kekafiran dan batalnya iman. Ya, maka definisi tabdil dari Ibn al-Arabi, dari Qurtubi, Abu Abdullah Qurtubi, Al-Mufassir, demikian juga Syaikh Muhammad Singqiti, penulis Atwa'ul Bayan, tiga-tiganya menegaskan bahasanya tabdil itu adalah menetapkan hukum satu masalah dengan hukum karangan sendiri, buatan sendiri, dengan keyakinan kalau itu hukum Allah, itulah Islam, itulah syariat. Kemudian alasan yang kedua adalah perkataan Ibn Taimiyah rahimallahu taala ketika beliau menjelaskan tentang asy-syar'u al-mubaddal, syariat Allah yang diganti. Wa wal kadzibu 'alallahi wa rasulihi. Maka ini adalah kebohongan atas nama Allah dan Rasulnya. Au 'alan nas, atau kebohongan pada manusia. Bisyahadati zur, dengan persaksian palsu dan semacam itu. Wa dzulmul bayyin, dan ini adalah kedzaliman yang nyata. Faman qal, maka siapa yang mengatakan inna hadza min syar'illah, bahwasanya inilah syariat Allah, faqad kafara bila niza'in, maka sungguh dia telah kafir tanpa ada perselisihan. Akul, maka aku tegaskan, faqad fasara al-mubaddal, maka Ibn Taimiyah menafsirkan mubaddal, bahasanya mubaddal adalah hukum yang mes'um, diklaim kalau itu datang dari sisi Allah. Wasamahu, kemudian dinamakan sebagai syariat, kadziban 'alallahi wa rasulihi, secara dusta atas nama Allah dan Rasulnya. Wa nasa, dan dia menegaskan, Ibn Taimiyah menegaskan, ala qawli za'im, ucapan orang yang punya sangkaan, hadza min syar'illah, bahasanya inilah syariat Allah. Ya, maka tadi dikatakan, faman qala inna hadza min syar'illah, hukumnya adalah hukum buatan sendiri, namun dia katakan inna hadza min syar'illah, inilah Islam, inilah syariat Allah subhanahu wa ta'ala, faqad kafara bila niza'in, maka inilah orang yang kafir dan batal keimanannya dan syahadatnya tanpa perselisihan. Ya, maka Ibn Taimiyah membagi hukum Allah, itu menjadi tiga macam. Ada hukum Allah al-munazzal, ada hukum Allah al-mu'awwal, dan ada hukum Allah al-mubaddal. Ada hukum Allah al-munazzal, hukum Allah yang nyata-nyata Allah turunkan. Itu hukum-hukum yang tegas dan disepakati oleh ulama, mansus alaih, dalilnya tegas, jelas, gamblang, dan tentu satu hal yang dipakai oleh para ulama. Maka tegas Allah katakan bahasanya pencuri itu potong tangan hukumnya, zina itu haram, salat itu wajib. Ini hukum Allah al-munazzal. Kemudian yang kedua adalah hukum Allah al-mu'awwal. Mu'awwal di sini artinya hasil ijtihad. Dinisbatkan kepada syariat dan dia adalah buah ijtihad yang boleh jadi ada ijtihad yang lain. Maka kemudian diyakini bahasanya menyentuh perempuan membatalkan wudu. Maka ini hukum mu'awwal. Hukum Allah yang mu'awwal, hasil ijtihad. Hasil ijtihad yang lainnya mengatakan menyentuh perempuan dengan syahwat membatalkan wudu. Ada kemudian dengan ijtihad-ijtihad ulama dalam masalah ini. Maka ini namanya hukum mu'awwal. Kemudian hukum Allah al-mubaddal. Nah ini yang dijelaskan di sini, yang dikutip di sini dan dijelaskan di sini. Namanya saja hukum Allah, maka berarti itu dinisbatkan sebagai syariat. Nah itu mubadal, ternyata itu sudah diganti, bukan syariat yang sebenarnya isinya. Maka itu mubadal. Kemudian bantahan yang ketiga, laukana at-taghyir al-mujarrad. Maka berkenaan dengan masalah tabdil, hukum mubaddal atau tabdilul syariah, mengganti syariat, maka di sini dibedakan antara tabdilul syariah dan taghyirus syariah. Dibedakan antara tabdil hukmillah dan taghyir hukmillah, mengganti hukum Allah dan mengubah hukum Allah. Kalau semata-mata pembagian waris untuk anak, kemudian 2:1, kemudian 1:1, tanpa ada i'tiqad, kalau itu adalah Islam, maka itu taghyir syariah. Ya, mengubah hukum syariat, mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau 2:1 kemudian dijadikan 1:1 dan itu diyakini sebagai hukum Allah Subhanahu wa taala, maka ini namanya tabdilu syariah, mengganti syariat. Maka disekatakan laukana taghyir mujarrad, maka jika taghyir semata-mata taghyir, perubahan hukum semata-mata perubahan hukum, itu sama dengan tabdil, lalazima, maka konsekuensi dari hal ini ada dua ijma' yang bertentangan. Yang pertama ijma' kafirnya al-mubaddil, kafirnya orang yang mengganti syariat. Dan ini ijma' yang mutlak, tidak ada batasannya, tidak ada syaratnya. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang tadi telah kita baca, seorang itu jika menghalalkan yang haram dan keharamannya, padahal keharamannya disepakati, mengharamkan yang halal padahal kehalalannya disepakati, atau mengganti syariat padahal itulah syariat, itu disepakati sebagai syariat, yang diganti itu disepakati sebagai syariat, maka dia adalah orang yang kafir murtad dengan sepakat seluruh ulama fikih. Kemudian ijma' ini nanti akan berlawanan dengan ijma' yang kedua, yaitu ijma' tidak kafirnya orang yang jara fil hukmi, orang yang zalim dalam putusan hukum. Ibn Abdul Bar al-Maliki rahimahullah ta'ala mengatakan, para ulama sepakat annal jawra fi dhulmi, bahasanya kezaliman dalam menetapkan hukuman, dalam vonis hukum, itu minal kabair, termasuk besar-besar untuk siapa saja yang melakukannya dengan sengaja, aliman bihi, dalam keadaan tahu. Maka zalim dalam hukum, maka itu terjadi taghyir. Dengan zalim dalam hukum, maka terjadi taghyir. Itu zalim dalam hukum. Ini anak laki-laki didolimi, dengan kemudian diubah pembagiannya 1:1. Ini anak laki-laki yang didolimi. Ini ada jaur, ada kezaliman dalam hukum. Nah ini kalau kemudian kezaliman dalam hukum, semata-mata kezaliman, itu kabair, dosa besar, dan bukan pembatal iman. kemudian potong tangan, kemudian diganti dengan penjara, maka disini ada jauh, ada kezaliman. Kezaliman. Atau kemudian kezaliman dalam artian yang menang, nyata-nyata dia tahu inilah yang benar, menjijikan itu yang salah. Maka itu kezaliman. Dan kezaliman bukan hukum Allah. Hukum Allah yang benar, itulah yang ditetapkan sebagai yang benar, yang menang. Tidak. Sengketa, hakimnya sudah tahu siapa yang benar, siapa yang mana yang di pihak yang benar, malah dikalahkan. Dia tahu siapa yang salah, malah itu dimenangkan. Apakah ini hukum Allah? Bukan, itu bukan hukum Allah. Maka berarti terjadi taghyir. Kafirkah qadhi yang zalim semacam ini? Tidak kafir. Nah, kalau semata-mata taghyir itu membatalkan iman, kalau semata-mata taghyir itu membatalkan iman, maka qadhi yang zalim kafir. Qadhi yang memenangkan sengketa tanah misalnya, memenangkan orang yang salah dan mengalahkan orang yang pihak yang benar, kafir. Kalau memang semata-mata taghyir itu adalah tabdil dan itu kekafiran pembatal iman. Tapi nyatanya ulama sepakat bahasanya jauh kezaliman dalam hukum itu bukanlah pembatal iman. Maka konsekuensi keyakinan yang diyakini oleh takfiriun berkenaan dengan konsep tabdil, maka kalau mereka konsekuen, hakim yang sekedar hakim yang zalim dalam sengketa itu dinyatakan kafir. Karena itu telah terjadi tabdil menurut mereka. Sekadar terjadi kemudian berubah hukum, itulah tabdil. Oleh karena itu maka kemudian kemudian saya tegaskan, fawajib al-qat'u, maka wajib kita tegaskan bahasanya yang namanya tabdil itu laisat istibdalan mujarrodan, tidaklah semata-mata mengganti. Menimbang ada ijma' yang bersifat mutlak kafirnya, adanya kekafiran karena tabdil, ditambah juga ijma' tidak kafirnya seorang qadhi bil jaur gara-gara bertindak zalim, memenangkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Alladhi huwa istibdalun mujarradun, yang namanya jauh kezaliman dalam hukum itu adalah istibdal mujarrad, semata-mata mengganti. Ini adalah mengganti mujarrad yang namun bebas dari penisbatan hukum yang baru kepada agama. Atau istibdal di sini bahasa yang lainnya adalah taghyir. Alladhi huwa at-taghyir. Maka di sini kalau di sini penulis buku ini nanti membedakan antara tabdil dan istibdal. Kalau 2:1 diganti 1:1 itu namanya istibdal. Nama yang lain apa tadi? Taghyir. Dan kalau 2:1 di kemudian ganti 1:1 dengan diyakini 1:1 itulah hukum Allah, maka itu yang disebut dengan tabdil. Ya, di ma'ijma'im karena ulama sepakat tidak ada vonis kafir karena beljauh karena kezaliman. Yang kezaliman itu adalah istibdal, mengganti aturan Allah yang sebenarnya. Namun mujarrad yang disebut istibdal itu mujarrad bebas dari penisbatan hukum yang baru kepada agama. Fahfad hadha, hafalkan baik-baik hal ini. Apa itu konsep tabdil? Apa itu taghyir atau istibdal? Apa beda di antara keduanya? Fa innahu muhim, maka ini adalah penting sekali untuk mengetahui bedanya akidah Ahlussunnah Salafiyah dengan akidah takfiriyin. Di antara poin, titik poinnya adalah konsep tabdil. Siapa tidak faham hal ini, dia tidak akan bisa membedakan. Dia tidak akan bisa membedakan, oh ini keyakinan, ini takfiriyin dan ini bukan. Di antara titik bedanya adalah dalam masalah tabdil. Apa itu tabdil? Maka hafalkan baik-baik. Apa beda tabdil? Apa beda dengan taghyir atau istibdal? Apa tabdil menurut salafi dan apa tabdil menurut takfiri? Itu beda. Kemudian jadi al-wajah arabi, bantahan yang keempat. Walau ta'alukun bima qablahu, dan bantahan yang keempat ini punya hubungan dengan sebelumnya. Laulam yakun tabdil, seandainya tabdil itu tidak beda dengan istibdal, tidak beda dengan taghyir, lalazima, maka konsekuensinya, lalazima min hada, maka konsekuensi dari hal ini adalah takfiru ashabi dhunub, adalah pengkafiran terhadap para pelaku dosa besar atau bahkan pelaku dosa kahalikil lihyah, semacam orang yang mengkerok habis jenggotnya, orang yang isbal karena sombong, li'anna kula wahidin minhum, karena masing-masing dari mereka itu qad qoma bil istibdal, melakukan penggantian. Haitsu abdala hukmallahi bi hukma hawahu, karena dia telah ganti hukum Allah dengan hukum hawa nafsunya. Ibn Hazm rahimahullah ta'ala mengatakan, maka Allah azza wa jal berfirman, wa malam yahkum bima anzalallah fa'ula'ika humul kafirun. Wa qala ta'ala, wa malam yahkum bima anzalallah fa'ula'ika humul zalimun. Wa qala ta'ala, wa malam yahkum bima anzalallah fa'ula'ika humul fasikun. Maka beliau katakan kemudian setelah mengutip tiga ayat di atas, falyulzam, maka kita sudutkan al-mu'tazilah untuk blak-blakan mengkafirkan semua pelaku maksiat, dan blak-blakan untuk mengkafirkan semua orang yang zalim dan fasik. Li'anna kula amilin bil ma'siyati, karena semua orang yang melakukan maksiat, lam yahkum bima angzalallah, dia tidak menetapkan hukum dengan hukum Allah untuk dirinya. Semua pelaku maksiat, dia menetapkan hukum yang berbeda dengan hukum Allah untuk dirinya. Maka jika semata-mata menetapkan hukum yang menyelisih hukum Allah itu adalah kekafiran, maka kata Ibn Hazm, falulza, maka konsekuensinya mereka orang-orang Mu'tazilah, demikian juga Khawarij, mereka harus kemudian maka hendaklah mereka belak-belakan menegaskan semua pelaku maksiat, semua pelaku maksiat itu kafir, bahkan semua orang yang zalim, semua orang yang menyakiti orang lain dan dia membolehkan dirinya untuk menyakiti orang lain. Semua orang yang menyakiti orang lain, semua yang bunyikan mercon menyakiti orang lain, semua yang blair-blair motor kafir. Kenapa? Karena dia menetapkan hukum untuk dirinya, membolehkan hal itu, membolehkan mendzalimi orang lain, dan itu mengganti hukum Allah. Hukum Allah tidak boleh mendzalimi orang lain, mengganggu orang lain. Namun dia tetapkan hukum untuk dirinya, boleh baginya untuk blair-blair motor. Nah, itu satu hal yang boleh. Motor-motor saya kok. Nah. Maka dia telah menetapkan hukum yang menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian catatan yang keempat, i'tarada ba'dul fudala. Sebagian orang-orang yang utama i'tarada menentang takrir penjelasan surat tabdil, bentuk tabdil dalam model Allah ditakodam yang telah lewat. Dia tentang dengan mengatakan annahu la wujuda, tidak ada di dunia nyata tabdil dengan bentuk semacam ini. Wa hadha i'tirad, dan penentangan ini satu hal yang tertolak karena dua alasan. Dan sebelum dua alasan tersebut, kalau kemudian beliau-beliau itu di Indonesia dan tahu pemikiran-pemikiran jeleneh di Indonesia, tentu tidak iktirad. Tabdil dalam bentuk yang disampaikan, yang dijelaskan di atas itu sangat banyak. Orang yang punya perkataan-perkataan semacam itu sangat banyak. Mentabdil syariat, mengganti syariat dengan yang lain, kemudian diyakini inilah Islam yang faktual, inilah Islam yang kontekstual, inilah hukum Islam yang berkeadilan, inilah hukum Islam yang berkemajuan. Nah, itu sangat banyak. Maka kemudian mengatakan tidak ada di dunia nyata, itu karena kurang wawasan saja. Kurang wawasan saja, itu banyak yang demikian. Tabdil dalam konsep Ahlu Sunnah yang tadi telah kita bahas itu banyak. Namun cuma karena beliau tidak punya wawasan yang lain, tidak punya wawasan tentang masalah ini, maka beliau sulit membayangkan. Masa ada sih orang Islam, kemudian orang yang dulunya Islam, orang yang menisbatkan kepada Islam, dia ngubah hukum syariat kepada yang lain, kemudian diyakini itulah Islam. Masa ada? Maka karena beliau hidup dalam lingkungannya dan masyarakatnya dan membayangkannya satu hal yang sulit, akhirnya kemudian tidak ada itu di dunia nyata. Padahal itu banyak di Indonesia. Nah, maka bantahannya ada dua poin. Amal qaul bi adami wujudil an. Adapun perkataan yang mengatakan tidak adanya tabdil semacam itu dan itu saat ini, faqad yakunu lahu haddun minas shawab, maka boleh jadi punya sisi benar. Kalau mengatakan bahasanya itu tidak ada tabdil semacam itu di zaman ini, faqad yakunu lahu haddun minas shawab, maka boleh jadi ada sisi benarnya. Wa amal kaul, namun mengatakan tidak ada tabdil dalam bentuk di atas mutlakon secara mutlak fala yastaqimu, maka itu tidak benar. Wa dzalika, dan hal tersebut buktinya terjadi dari orang-orang Yahudi. Mereka menetapkan hukuman untuk pelaku zina dengan hukuman tahmim. Tahmim adalah taswidul wajah, menghitam-hitamkan wajah pakai faham, pakai arang. Dan tidak menegakkan hukuman had, yaitu rajam untuk pelaku zina. Faqad sa'alahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bertanya kepada orang-orang Yahudi, apa yang kalian jumpai dalam Taurat tentang masalah hukum rajam? Qalu, mereka mengatakan, nufaddihuhum, hukuman untuk pelaku zina kami permalukan. Wayu jeladuna, kemudian mereka dicambuk. Dalam lafaz yang lain, tidakkah kalian jumpai dalam Taurat hukum rajam? Kalau orang-orang Yahudi mengatakan kami tidak jumpai dalam Taurat sedikitpun tentang hukum rajam. Demikian pada awalnya dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Walamma dan tatkala salah satu Yahudi membaca Taurat dan di sana dijumpai ayat rajam, maka dia letakkan tangannya pada ayat rajam, kemudian dia lompati dan dia tidak baca. Oh, ini terlalu polos. Dia mau menipu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka katakan tidak ada ayat rajam dalam Taurat, kemudian Nabi minta didatangkan Taurat dan dibacakan Taurat. Maka terlalu polos, kemudian tiba-tiba kemudian tangannya ditutupkan kelembaran Taurat, kan jadi aneh. Kan? Nah, ini mau menipu namun kurang cerdas. Kan? Ya tinggal dilompati saja, kan? Seakan-akan tidak bersalah, tinggal ayat rajam dilompati, enggak perlu nutup-nutup pakai tangan. Nah. Karena Nabi juga tidak tahu baca tulis, kan? Ya, tinggal dilompati. Nah. Uniknya mereka tutupi dulu, kemudian ketika ketemu buka sampai bagian ayat rajam, tutupi, terus baca bawahnya. Lo kan jadi tanda tanya yang aneh. Kenapa? Apa yang ditutupi itu? Waktu ayat maka si Yahudi pembaca Taurat meletakkan tangannya pada ayat rajam dan dia baca ayat sebelum ayat rajam dan ayat setelahnya. Maka lihat mereka jahadu, mereka mengingkari hukum Allah yaitu rajam dan mereka datangkan hukum baru sebagai hukum yang lain sebagai gantinya dan mereka klaim bahasanya apa yang mereka bawa adalah hukum Allah Ta'ala. Buktinya ketika ditanya apa hukum pezina dalam Taurat, mereka katakan dipermalukan kemudian dicambuk. Mereka katakan itu di Taurat, padahal itu semua tidak ada di Taurat. Padahal di Taurat hukum pezina itu adalah rajam. Dan mereka mengatakan di Taurat hukuman untuk pezina kami permalukan kemudian dijambuk. Maka ini tabdil. Mereka meyakini bahasanya hukum yang mereka tetapkan yaitu dengan mencoreng-coreng muka orang yang melakukan zina kemudian diarak keliling kampung untuk dipermalukan, itu hukum Taurat. Maka ini bukankah ini terjadi tabdil? Iya, ini terjadi tabdil. Dan jika kemudian jika beliau-beliau itu melihat kemudian pemikiran-pemikiran orang yang liberal menisbatkan dirinya kepada Islam, maka akan beliau-beliau jumpai bentuk tabdil yang demikian banyak. Hukum Islam diubah, kemudian diyakini bahasanya hukum yang baru itulah Islam. Karena laisatil al-ghayah, bukanlah yang menjadi tujuan antunazal suratu tabdil. Bentuk tabzil itu kemudian diberlakukan kepada para penguasa kontemporer. Walau bitaryir, meskipun dengan kita ubah bentuk masalahnya. Karena yang jadi maksud pokok adalah dhabdus surah, adalah kemudian memastikan bentuk tabdil yang dimaksudkan oleh para ulama terdahulu yang mereka menceritakan ijma akan takfir, adanya vonis kafir gara-gara tabdil. Meskipun secara realita itu qalilatul wuqu', jarang terjadi, tersedikit terjadi atau nadirah, itu satu hal langka terjadi, hatta ma'dumah atau bahkan tidak ada. Dan tidak ada dan tidak ada sama sekali di zaman ini. Kemudian yang kelima, catatan yang kelima, sebagian orang yang menyelisih penjelasan tentang konsep tabdil, mereka istasyada berdalil dengan perkataan Al-Bukhari. Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, falam yaltafit Abu Bakrin, maka Abu Bakar tidak menoleh kepada hasil musyawarah atau menoleh kepada masukan-masukan. Izkana indahu hukmu Rasulillah, beliau tidak menoleh pada masukan-masukan para sahabat karena di sisi Abu Bakar terhadap hukum terdapat hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang membedakan antara salat dan zakat, wa aradu, dan mereka ingin mengganti agama. Ini ada kalimat mereka ingin mengganti agama, itu yang dijadikan sebagai dalil. Walhaq, dan yang benar bahasanya pendalilan ini, istishhad itu sama dengan istidlal, itulah yastaqimu, tidak tepat. Karena Bukhari arada menginginkan sekelompok orang yang memang terjumus dalam tabdil dengan makna yang telah saya jelaskan. Haisu za'amu, di mana mereka beranggapan bahasanya tidak membayar zakat adalah bagian dari Islam. Wastadalu, dan mereka berdalil bahasanya zakat tidaklah dibayarkan kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasannya firman Allah Ta'ala, khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah wahai Muhammad dari harta mereka shadaqatan, zakat. Sekarang Muhammad sudah meninggal, maka tidak ada lagi kewajiban bayar zakat. Dan itu dianggap agama, karena zakat itu diserahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa burhanu dzalika, dan buktinya bahasanya mereka orang-orang yang diyakini kafir oleh Abu Bakar dan kemudian disetujui oleh para sahabat, mereka beranggapan bahasanya tidak bayar zakat itu bagian dari agama. Dalilnya adalah perkataan Ibnu Hajar rahimallahu taala. Ibnu Hajar mengutip perkataan Qadhi Iyad Al-Maliki dan yang lain. Kata Qadhi Iyad, orang-orang yang murtad di masa Abu Bakar itu ada 3 kelompok. Kelompok yang ketiga, orang yang terus-menerus mengaku Islam, akan tapi mereka jahadu zakata, mengingkar kewajiban zakat. Lalu kemudian mereka memaknai dan melakukan penyelewengan penafsiran dengan mengatakan bahasanya zakat itu khusus di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang-orang yang Umar berdiskusi dengan Abu Bakar tentang hukum memerangi mereka sebagaimana yang ada dalam hadis di bab ini. Maka lihat, mereka mengaku Islam non mengingkari kewajiban zakat karena anggapan bahasanya zakat itu hanya diserahkan kepada Rasulul Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan esok hari di Masjid Al-Asri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rahdana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.